Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa imanan wa amalan salihah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha si'ta shahla. Wa bisanadil muttasili ila musannifu rahimahu ila musannifi rahimahullahu taala fi kitabihi at-tadhkiratus sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wa qala musannifu rahimahullahu taala al imam al qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah rahimahullahu taala As-sabi ayyuhafidha ala al-mandubat syar'iyyah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di sore hari ini dengan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Sebelumnya kita telah membahas atau kita telah sampai pada fasal pertama, yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Dan kita telah membaca beberapa adab. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca adab ke-7 atau adab ke-6. Adab ke-6, ayyuhafadha 'alal qiyami bi sya'airil Islam wa dhawahiril ahkam. Ya, adab yang ke-6 bagi seorang alim adalah hendaknya dia senantiasa untuk menegakkan, menampakkan syiar-syiar Islam, baik itu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka seorang alim sudah selayaknya untuk menyebarkan, menegakkan, menampakkan syiar-syiar Islam. Kemudian kita telah sampai pada adab yang ke-7, beliau Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan sabi' ayyuhafidha 'alal mandubat as-syar'iyyah. Adab yang ke-7 bagi seorang alim, dai, pengajar, thalabul ilmi, hendaknya lah dia senantiasa untuk menjaga amalan-amalan mandubat, yaitu amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang disunnahkan, asy-syar'iyyah secara syariat. Maka seorang alim, seorang dai, hendaknya dia tidak mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja. Walaupun amalan-amalan yang wajib itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu shalawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa halaltul halala wa haramtul harama adkhul jannat wa lam azid ala dhalika syai'an adkhul jannata? Qala na'am. Ya, ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku sholat, mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib, aku puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya, engkau akan masuk surga. Maka dari sini kita dapat kesimpulan bahwasanya Ketika seseorang hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib saja, tanpa dia berbuat dosa yang besar, ya, dosa-dosa kabair, dan juga dosa-dosa kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Dan berbeda dengan alim, seorang alim ulama, dai penuntut ilmu. Engkau adalah orang biasa. Engkau adalah pewaris panah Nabi. Engkau adalah orang yang mengemban amanah risalah dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas atau tidak cukup jika engkau hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib saja. Jika engkau hanya mencukupkan dengan perkara yang wajib saja, maka apa bedanya engkau, wahai seorang ulama, wahai penuntut ilmu, dengan orang-orang lainnya, dengan orang Islam pada umumnya, dengan orang awam pada umumnya? Maka tidak berbeda. Maka hendaknya seorang alim itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih banyak amalannya ketimbang orang-orang awam atau orang yang bukan alim. Karena engkau mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memahami dengan benar konsekuensi beribadah kepada Allah. Engkau memahami dengan benar fadilah-fadilah yang ada di mengerjakan suatu amalan. Maka hendaknya lah engkau menambah amalan-amalanmu dengan amalan-amalan yang mandu, yang sunnah. Tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib. Maka dari sini, Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan pada adab yang ketujuh, ayyuhafidhu 'alal mandubat asy-syar'iyyah. Hendaknya lah engkau, wahai da'i, senantiasa menjaga, menegakkan amalan-amalan yang mandu, amalan-amalan nafilah. Ya. Karena dengan menegakkan amalan-amalan nafilah, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan menolong kita. Sebagaimana kita tahu, dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan dakwah, selalu ada gangguan. Selalu ada kesusahan dan kesulitan. Maka janji Allah ketika dia senantiasa mendawamkan, membiasakan diri dengan perkara-perkara atau amalan-amalan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Maka Allah akan membantunya. Maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan ketika hendaknya ketika seseorang hamba dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah, amalan-amalan nawafil, nafilah, hatta uhibbuhu, sampai aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, di mana mereka atau di mana dia mendengar. Maksudnya Allah akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya, di mana dia melihat. Maksudnya Allah akan menjaga penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya, dan aku akan menjadi tangannya di mana dia menyentuh, menggenggam. Maksudnya apa? Allah akan menjaga tangannya dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kaki di mana dia berjalan dengannya. Maksudnya adalah Allah akan menjaga kakinya sehingga dia tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Maka ketika dia meminta kepadaku, ya, maka aku akan memberikannya, mengabulkannya. Maka di sini kita lihat la'utiyannahu. Ya, bagi yang paham bahasa Arab, maka ketika satu kata ada lam ta'kid, ya, la'utiyannahu, kemudian ada nun ta'kid ini, ta'kid, maka di sini ada dua penekanan di sini. Ya. Maka Allah tidak hanya mengabulkannya saja, tapi apa? Pasti aku berjanji akan mengabulkannya. Karena di sini ada dua penekanan. Ya, dua taukid. La, lam taukid, dan nun taukid. Maka ketika dia berdoa kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adani la'uidannahu. Dan apabila dia berlindung kepadaku, meminta pertolongan kepadaku, meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan menolongnya, memberi perlindungan terhadapnya. Maka ini adalah faedah dari seseorang, atau ketika seseorang senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan tidak mencukupkan diri dengan itu, kemudian dia menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan nafilah, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga penglihatannya. Allah akan menjaga pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya. Ya, maka penjagaan apa yang lebih besar atau yang lebih selamat daripada Allah Subhanahu wa taala? Manusia ketika menjaga seseorang, ya, ada kemungkinan ya, dia lalai sehingga yang dijaga terluka atau lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala penjagaannya adalah penuh. Ketika Allah sudah mengikrarkan diri untuk menjaga dia, maka tidak akan ada yang bisa mencelakainya. Ya, maka penjagaan Allah ini adalah penuh. Besar sekali. Kemudian Allah akan mengabulkan segala doa-doanya. Allah juga akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Maka di sini seorang alim, ya, faidah atau manfaat ketika dia menambah amalan-amalannya dengan amalan-amalan yang nafilah, maka Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya, ya, sehingga gangguan-gangguan, celaan-celaan, makian ketika dia menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melindunginya. Ya. Maka pasti bagi siapapun yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapat gangguan. Ini sudah sunnatullah. Tidak bisa tidak. Pasti. Entah itu dari kaumnya. Entah itu dari kaum kafir. Entah itu dari keluarganya. Entah itu dari pemimpin dan lain sebagainya. Maka ketika Allah menjaganya atas sebab amalan nafilahnya, maka insya Allah hatinya akan tenang. Insya Allah hatinya akan tenang. Dan dia akan mendapatkan penjagaan. Dan bisa menyampaikan dakwah dengan sempurna. Baik. Kemudian Ibnu Jama'ah menjelaskan al-qawliyah wal-fi'liyah. Baik amalan sunnah atau mandub yang berupa qawliyah seperti berzikir, ya, zikir pagi dan petang, membaca Quran dan lain sebagainya, berkata baik, fi'liyah ataupun sunnah-sunnah yang fi'liyah seperti sunnah tahajud, puasa Daud, ya, puasa 3 hari setiap bulan, dan lain sebagainya. Fayulazimu tilawatil Qur'an. Maka di sini kemudian Ibnu Jama'ah memberikan contoh-contoh apa saja amalan-amalan mandub atau nafilah yang hendaknya seorang alim mengerjakannya. Maka yang pertama di sini Ibnu Jama'ah menjelaskan fayulazimu tilawatil Qur'an. Maka hendaknya seorang dai melazimkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Maka di sini Ibnu Jama'ah rahimahullah taala mendahulukan Al-Qur'an daripada yang lainnya. Di sini terdapat isyarah atau petunjuk bahwasanya hal yang paling ditekankan atau harus diberikan perhatian terhadapnya yang pertama kali adalah Al-Qur'an. Maka begitu banyak amalan nafilah, begitu banyak amalan-amalan mandub, sunnah. Namun yang harus diberikan perhatian paling utama, paling pertama, lebih daripada yang lainnya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Maka ketika engkau ingin menyampaikan risalah Allah, maka sungguh aneh jika engkau tidak memberikan perhatian yang penuh, yang banyak dengan kalam Allah. Engkau firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah mendahulukan Al-Qur'an daripada amalan-amalan yang lainnya. Ya. Dan telah banyak faedah-faedah ya, atau keutamaan membaca Al-Qur'an, yang salah satunya itu bagi siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka Allah akan membalas ya 10 huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi isri amsalha ya la aqulu alif lam mim harf walakin alif harfa harfu wal lam harf wa mim harf ya. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf dari Al-Quran maka atau kitabullah Al-Quran maka baginya adalah satu kebaikan. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW menjelaskan wal hasanatu bi isri amsalha, dan satu kebaikan akan mendatangkan 10 kebaikan. La aqulu alif, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim ya, alif lam mim itu satu huruf, tapi apa, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Bayangkan di sini kita hanya membaca alif lam mim, kalau kita mau hitung-hitungan ya, walaupun ya pahala itu di sisi Allah ya, bisa lebih daripada ini ya, kita bila kita beramal dengan ikhlas, insya Allah akan Allah berikan ganjaran yang lebih daripada ini. Kita tidak pernah tahu berapa banyak Allah melibatgandakan pahala atau amal kebaikan. Dalam riwayat lain Allah mengatakan akan melipat gandakan menjadi 700 kebaikan dan lain sebagainya. Ya. Maka banyaknya pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa beramal. Ya. Namun kita di sini ya menghitung secara kasar berapa sekiranya kebaikan yang kita dapatkan bila kita membaca Al-Qur'an. Maka di sini Allah mengatakan satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca misal ya Qul huwallahu ahad sudah berapa huruf? Qaf, lam, ha, waw, alif, lam, lam, ha, alif, ha, dan dzal. Itu berapa sudah? 10 lebih. Ya, 10 lebih dikali 10, 100, dan sebagainya. Kita hanya baca Qul huwallahu ahad, kita sudah dapat 100 kebaikan. Maka bayangkan apabila kita membaca satu surah, satu muka, setengah juz, satu surah Al-Baqarah penuh, dan lain sebagainya. Maka berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Nah, kemudian banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang Al-Quran. Selain mendapat pahala yang banyak, ya, kita juga bisa berkumpul dengan atau dikumpulkan di akhir kelak dengan malaikat yang mulia, ma'akiramil bararah. Kemudian kita akan diangkat derajatnya sesuai bacaan Al-Quran kita. Iqra' wartaqi. Bacalah dan naiklah sesuai dengan kadar yang kau baca. Berapa banyak kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran di dunia, maka itulah derajat kita nanti di akhirat kelak. Baik, selanjutnya Ibnu Jamaah menurutkan wa dzikrullah kita ala bil qalbi wal lisan, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu dengan hati maupun dengan lisan. Ya, maka setelah kita memberikan inayah perhatian penuh dengan Al-Qur'an, maka selanjutnya amalan yang lebih atau yang utama adalah zikrullah. Ya. Wadkuruni adkurkum, ya. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Nah, maka di sini Ibnu Jamaah rahimahullahu taala bentuk zikir kepada Allah menjelaskan bahwa bentuk zikir kepada Allah tidak hanya dengan lisan namun juga dengan hati. Maka ada dua bentuk zikrullah. Yang pertama dengan qalbu, yaitu hati. Kemudian yang kedua dengan lisan. Zikir atau zikrullah dengan hati, bagaimana maksudnya? Yaitu banyak. Yaitu kita mengingat Allah sehingga takut. Ya, merasa diawasi. Ya, khauf. Raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan lain sebagainya. Maka ini termasuk zikir-zikir hati. Ya, mengingat Allah dalam hati. Ya, wal lisan, ya, dan zikir berupa lisan. Ya, sebagaimana yang ma'ruf, ya. Bacaan tahmid, takbir, tahlil dan lain sebagainya. Maka banyak sekali dikir-dikir yang memiliki keutamaan. Seperti contohnya, ya, sabda Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani sakilatani ala lisan, habibatani indar rahman, subhanallah memdihi, subhanallah al-adhim. Ya, dua kalimat yang di mana itu khafifatani, ya, ringan di lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Kemudian sakilatan indar rahman, namun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berat di timbangan. Apakah itu? Yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal azim. Ya. Maka zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal azim ini sangatlah ringan. Ya. Kita baca ini enggak sampai 2 detik mungkin. Sangat ringan di lisan, sangat ringan di lisan. Namun apabila kita membacanya dan menghayatinya dengan penghayatan, maka ganjarannya akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kadzalika ma warada min ad-da'awat wal adhkar. Dan juga zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di doa-doa Rasulullah SAW dan zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka banyak sekali doa-doa dan zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bahkan ulama membuat satu kitab khusus yang memuat zikir-zikir dan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Seperti kitab Al-Adhkar milik Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya amalan ini merupakan amalan yang penting. Tidaklah seorang ulama menulis suatu pembahasan yang bisa terus membahas amalan tersebut kecuali menunjukkan bahwasanya amalan tersebut mempunyai keutamaan yang besar. Ya, memiliki keutamaan yang besar. Baik. Kemudian fi ana'il laili wan nahar. Ya, maka hendaknya zikir, zikrullah, berzikir kepada Allah itu dilakukan sepanjang malam dan siang. Ya, hendaknya setiap hari, sepanjang hari ia berzikir. Bila dia tidak bisa berzikir dengan lisannya, dia bisa berzikir dengan hatinya. Ya. Ketika kita waktu kosong, bisa sekali untuk berzikir. Sambil menyetir, berzikir. Ya, sambil masak, berzikir. Sambil nyapu, sambil bekerja, ya, berzikir. Sambil menjual, ya, berzikir. Dan lain sebagainya. Maka ini amalan yang sangat ringan insya Allah. Baik. Wa min nawafil ibadat. Ya. Wa min nawafil ibadat minas salati wassiyami wal haji wal baitil haram. Ya, kemudian Ibnu Jamaah ya memberikan contoh secara umum dan juga amalan-amalan nawafil ya berupa salat, siam, puasa, haji ke Baitul Haram dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini ya setelah ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itu memiliki keutamaan yang lebih daripada amalan jawari atau tubuh. Karena di sini Ibnu Jamaah rahimahullah taala mendahulukan zikrullah daripada amalan-amalan sunnah yang dilakukan berupa anggota tubuh. Ya, yaitu seperti salat ya. Salat sunnah, salat tahajud, salat duha, ya, siam, ya, puasa Daud, puasa Asyura, puasa ya, 10 hari Zulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan dan lain sebagainya. Wal hajjil baitil haram dan berhaji. Ya, maka di sini Ibnu Jamaah memasukkan haji sebagai amalan nawafil. Maksudnya adalah haji yang setelahnya, bukan haji pertama kali. Maka haji pertama kali hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Ya, haji pertama kali hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian haji setelahnya hukumnya sunnah, mandub, nafil. Atau mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala adalah umrah. Ya, karena terkadang ulama memutlakkan kata haji dengan kata umrah. Ya, ketika dia mengatakan haji, maka dia sudah umrah. Ya. Maka di sini ya, kemungkinan yang dimaksud Ibnu Jamaah adalah haji kedua atau umrah. Baik, kemudian setelahnya wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian merupakan salah satu amalan yang sunnah mandub adalah shalawat kepada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disunnahkan pada hari Jumat. Bagaimana hari ini? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka ini ya, amalan yang mempunyai fadilah yang besar juga. Sebagaimana zikir juga amalan yang mudah, ringan, maka salawat juga amalan yang ringan. Kita bersalawat kepada Nabi sebentar, tidak sampai 2 detik, 3 detik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, atau yang lebih sempurna salawat Ibrahim. Ya. Maka ini amalan yang ringan namun memiliki keutamaan yang besar. Maka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berapa banyak orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia pelit untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bayangkan ketika dia mengatakan atau mereka mengatakan, "Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Namun namanya tidak pernah disebut. Namanya tidak pernah didoakan. Apakah ini bentuk cinta? Ya, misal dia mencintai ibunya. Mencintai ibunya. Dia mengaku mencintai ibunya, namun tidak pernah menyebut nama ibunya. Tidak pernah doakan ibunya. Dan lain sebagainya. Maka begitu pula bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia hendaknya memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa jilahu ta'zimahu wa ta'zimahu wajib. Ya. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, memuliakannya termasuk perkara yang diwajibkan. Ya. Wajib hukumnya bagi umat muslim untuk mencintai Nabi. Siapa yang tidak mencintai Nabi, maka dia kafir. Ya. Siapa yang tidak mencintai Rasulullah SAW, maka dia bisa terjatuh kepada kekafiran. Maka dia wajib mencintai Nabi SAW. Wajib untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika namanya disebut, dia bersalawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis Nabi dibacakan, maka dia mengagungkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, merasa bahwasanya ini yang berkata adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak akan berani untuk menyelisihinya. Ketika dia meresapi bahwasanya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, maka tidak akan terbesit sedikit pun di dalam benaknya untuk menyelisihi perkataan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun sekali lagi, ya, mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kita tidak berlebihan terhadap Nabi bagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Nasara, ya, mereka berlebihan terhadap Nabi mereka sampai-sampai Nabi mereka menjadi Tuhan, ya, Yesus. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Mereka menyembah Nabi Isa. Dan kita tidak juga tafrid atau ifrat, ya, mengurang-urangi penghormatan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tidak menghormatinya, mencelanya, menjelek-jelekkannya dan lain sebagainya. Maka umat Islam adalah umat yang wasaton, pertengahan. Dia mencintai Nabi, mengagungkan Nabi sesuai dengan syariat Islam, tidak ya, menghinakan dan mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tatuni kama atatin Nasara ibn Maryam." Janganlah engkau melebih-lebihkan, mengangkat derajatku melebihi derajat yang sesungguhnya. Atau semestinya sebagaimana Nasara Nasrani mengangkat Isa bin Maryam melebihi derajatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma ana abdun." Aku hanyalah hamba saja. Bukan nabi, bukan Allah, bukan Tuhan. Faqulu Abdullahi wa rasulihi. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka seorang Islam, mereka menghormati Nabi, memuliakan Nabi, namun tidak berlebihan dalam memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengangkat Nabi setinggi derajat sejajar dengan Tuhan. Ya, mereka menganggap Nabi bisa mengabulkan doa sebagaimana Allah, bisa menolong sebagaimana Allah, bisa ya, meminta atau mengabulkan doa sebagaimana Allah. Maka ini tidak dibenarkan. Wal adab inda sama'i ismihi wa dzakara sunnatihi matlubun wa sunnah. Dan termasuk adab yaitu ketika namanya atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, ya, maka dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-bahil." Siapa bahil itu? Siapa orang-orang bahil? Orang bahil bukanlah orang yang pelit, ya, memberikan hartanya. Ini juga termasuk bahil. Namun ada yang lebih bahil daripada itu. Siapa? Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Mandukitu indahu." Ya, mandukitu indahu. Barang siapa yang namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya. Namun dia tidak bersalawat kepada aku. Maka ini adalah orang yang bakhil. Orang yang tidak punya adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Jamaah mengatakan atau menjelaskan matlubun wa sunnatun. Maka bersalawat ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk matlub, diperlukan. Ya. Sunnah mu'akad dan sunnah, ya, termasuk sunnah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, karena apa? Karena ini menunjukkan bahwasanya dia tidak benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Dia termasuk orang yang bakhil. Taib, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita akan teruskan penjelasan adab yang ketujuh di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.